Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Qathful Janadani Syarh Muqaddimati Risalati Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada al-fa'idatus sabi'ah, faedah yang ketujuh. Mutakallimun yadumuna ilmal kalam wa yudhiruna al-hayrata wa nadama. Kata beliau, bab ini judulnya ahli kalam, atau bisa dikatakan tokoh-tokoh ahli kalam, mereka mencela ilmu kalam dan mereka menampakkan kebingungan dan an-nadam, yaitu kekecewaan ataupun penyesalan. Intinya, pada akhir hayat hidup sebagian tokoh ahli kalam, mereka mengakui bahwasannya ilmu kalam ilmu yang tercela, ilmu yang hanya mendatangkan kegelisahan, kebingungan, dan mereka pun menyesali mengapa mereka belajar ilmu kalam. Kita baca ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Aqidatu ahli sunnati wal jamaati mabniyatun ala jalil min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa makana ali sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ardahum. Aqidah ahli sunnah wal jamaah itu didasari, dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang sudah kita sampaikan pada faidatul ula, yang disampaikan oleh pengarang dalam al-faidatul ula, bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah selalu berdasarkan dalil, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja, namun dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fahiya safiyatun naqiyatun, itulah akidah yang murni, yang suci, yang bersih, wadihatun jaliyah, yang jelas. Ini salah satu ciri khas akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti apa yang telah Rasul sabdakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, itulah ajarannya ahli sunnah wal jamaah terang benderang. Yang putih dikatakan putih, yang hitam dikatakan hitam. Tidak abu-abu, tidak samar-samar, tidak pelin-pelan. Jelas, ya. Kata beliau, fahiyya safiyatun naqiyah. Itulah akidah sama jamaah yang bersih, yang putih, yang jernih. Wadhihatun jaliyah, yang jelas. Tidak sama-sama. Laisa fiha ghumudun wala taqidun. Tidak ada keruwetan di dalamnya. Tidak ada yang samar-samar di dalamnya. Allah fisama, Allah di langit, jelas sudah. Bukan seperti kelompok ahli bidah, kelompok ahli kalam yang mengatakan Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Bingung, tidak ada apa kejelasan. Ya. Demikian pula akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah yang lainnya. Tidak ada keruwetan di dalamnya, tidak ada yang sama-sama. Bi khilafi ghairihim alladzina awwalu 'alal uqul. Hari ini berlainan dengan kelompok-kelompok ahli bidah yang mereka selalu mengutamakan, mengedepankan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan, kelompok Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat. Mengapa enggak menetapkan yang lainnya? Ada kontradiksi di antara mereka, di antara ajaran-ajaran mereka. Tidak gentle sebagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan semua atau menafikan semuanya. Kata beliau, wa ta'awwalun nukhul, dan mereka pun suka mentakwil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan landasan mereka, prinsip mereka, metode atau manhaj mereka mengandalkan akal terlebih dahulu, mengedepankan akal terlebih dahulu. Kalaupun mereka pakai dalil, ini hanya sekedar sampingan saja. Adapun ahli sunnah, dalil Al-Quran dan Sunnah itu yang utama. Akal hanya mendukung saja. Ini perbedaan ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Antum harus paham, kalau ahli bidah mereka pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, itu hanya sekedar sampingan saja untuk menipu manusia yang lain bahwasanya inilah kita juga berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi kalau diteliti kembali, mereka mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah tersebut agar cocok dengan akalnya. Meskipun terkadang terlalu dipaksa-paksa ayat-ayat ataupun hadis-hadis tersebut. Padahal sekali lagi ayat tersebut, hadis tersebut tidak mendukung akal ataupun kesesatan mereka. Seperti yang sudah pernah kita contohkan ulang kali, bagaimana kelompok Asy'ariyah mereka berdalil dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, dengan dalil ayat tadi. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Padahal redaksi ayatnya tentang apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat yang sangat jelas di mana Allah sudah ada penjelasannya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis sama? Ketika Rasul mengatakan aina Allah, dijawab fis sama. Rasul pun mengikrarkan. Itu tidak mereka apa? Pakai. Cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka mereka cari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Untuk apa? Untuk mencari fitnah. Dan untuk apa? Mereka takwilkan. Ini kebiasaan ahli bidah. Ayatnya jelas, masalah di mana Allah. Cari yang apa? Kelihatannya cocok dengan hawa nafsu mereka. Allah di mana-mana. Cari ayat tersebut. Padahal apa? Kalau dibaca ayat secara lengkap, itu membantah mereka. Yang bersama kita bukan zatnya Allah, namun ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa banu mu'taqadatihim ala ilmil kalam al-madmum. Mereka pun memakai ilmu kalam, ilmu yang hanya berlandaskan logika semata untuk menetapkan akidah-akidah mereka. Alladzi bayyana ahluhu alladzina ubtulu bihi ma huwa fihi min ad-dharar. Padahal tokoh-tokoh ahli kalam yang telah makan asam garam ilmu kalam, mereka sebetulnya sudah menjelaskan kepada umat bagaimana bahayanya belajar ilmu al-kalam tersebut. Ini wasyaidah syaidun min ahliha. Ini saksi daripada orang dalam sendiri tentang bagaimana kejahatan ilmu kalam tersebut. Wa nadamu ala ma hasala minhum min syughil awqat fihi min ghairi an yatfaru bi ta'ilin. Mereka kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh ahli kalam pada akhir hayat mereka menyesal. Mereka telah banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, seperti yang akan sampaikan ucapan tokoh-tokoh ahli kalam tersebut. Wala an yasila haqqin. Mereka sudah meneliti, mereka sudah mempelajari, membuang banyak waktu, tenaga, harta mungkin. Namun, mereka tidak sampai kepada kebenaran. Wa fi nihayati amrihim saru ilal hayrati wan nadam. Pada akhir hayat mereka, mereka pun apa? Bingung, mereka pun menyesal. Faminhum man wufiqa li tarkihi wa tibai tariqati salaf. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, ketika menyesal mereka langsung tobat, pindah kepada mazhab as-salaf. Wa ja'anhum aibu ilmil kalam wa dhammu. Ya, maka mereka pun apa? Banyak mencela, banyak memperingatkan umat dari bahaya ilmu kalam tersebut. Contoh di sini Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali yang amat tersohor, kitabnya yang berjudul apa? Ihya Ulumuddin. Ini kalau dikatakan di sah-sah sana penjualannya kayak kacang laris manis. Ya, padahal ulama banyak memperingatkan kita dari bahaya kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Baik dari segi hadisnya yang banyak palsu dan yang lemah, demikian pula pemikiran-pemikiran tasawufnya, demikian pula ada unsur ilmu kalamnya. Ini pun suatu saat mungkin perlu kita bacakan. Ya, ada buku-buku khusus yang membahas tentang bagaimana pendapat-pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang kitab Ihya Ulumuddin. Fa Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah, minal mutamakin fi ilmil kalam. Beliau termasuk tokoh ulama ahli kalam. Wa ma dzalik faqad ja'a anhu dammuhu. Namun beliau juga mencela ilmu kalam. Ya, kalau mungkin ahli sunnah mencela ilmu kalam, ada yang mengatakan, oh karena kalian tidak tahu ilmu kalam, bagaimana dalam ilmu kalam. Namun ini adalah pernyataan dari tokoh-tokoh ahli al-kalam yang sudah tidak bisa apa diragukan lagi akan ketokohan mereka dalam ilmu kalam. Mereka ini menyesali, bahkan menjelaskan bagaimana bahayanya ilmu al-kalam. Bal wal mubalaghah fi dhammihi. Bahkan mereka sangat amat menekankan tentang bagaimana celaan-celaan terhadap ilmu kalam. Wala yunbiuka mislu khabir. Dan tidaklah ada yang memberikan kabar kepada kita seperti orang-orang yang telah berpengalaman di dalam hal tersebut. Artinya, seperti yang kita katakan tadi, kalau ahli sunnah, ulama ahli sunnah yang memperingatkan kita dari bahaya ilmu kalam, mungkin ada celah mengatakan, oh karena ulama-ulama tersebut belum merasakan ilmu kalam. Padahal jelas ulama-ulama sunnah ketika mencari ilmu kalam, mereka tahu bagaimana bahaya ilmu kalam. Cuma kalau yang membantah itu adalah tokoh ahli kalam, ini lebih apa? Mantap lagi. Seperti ada mantan teroris membantah teroris, lebih mantap karena tahu dalamnya. Kalau orang Jawa bilang tahu jeroannya. Ya. Ini sekali lagi yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Abadar Hafizullah Ta'ala. Ja'a dzalika anhu fi kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sekali lagi disebutkan di sini bukan untuk merekomendasi. Bukan antum dimotivasi untuk berbondong-bondong beli kitab Ihya Ulumuddin. Sudah kita sampaikan tadi, kitab Ihya Ulumuddin banyak diperingatkan oleh ulama Al-Sunnah tentang bahayanya. Cuma di sini disebutkan agar ahli kalam itu bisa dikatakan melek, membuka mata, membuka hati untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Demikian pula ketika kita mendoakan rahimahullah, bukan berarti kita merekomendasi. Ya. Namun inilah objektivitasnya ahli sunnah. Imam Al-Ghazali masih muslim, berhak didoakan, apalagi sudah meninggal dunia, antara dia dengan Allah. Cuma yang kita peringatkan kesesatannya di dunia. Seperti kata ulama Said Qutb rahimahullah. Bukan berarti apa? Merekomendasi pemikirannya tidak. Namun inilah objektivisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia masih muslim, namun dia sesat dan menyesatkan. Kita peringatkan umat dari kesesatan-kesesatannya. Jadi kita harus apa? Wasat. Jangan sampai ketika kita mencela habis-habisan dengan tentunya bukti-bukti, kemudian kita langsung kafirkan. Tidak perlu didoakan seperti tadi. Apalagi sudah meninggal dunia, rahimahullah. Antara dia dengan Allah nanti balasannya tentang apa yang dia ajarkan kepada umat. Namun kata ulama, dia masih muslim, masih ada hak untuk didoakan. Sekali lagi jangan salah paham. Haitsu bayyana dararahu wa khatarahu. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang bahaya dan kemadaratan ilmu kalam. Dalam halaman 91-92, beliau mengatakan, amma madaratuhu fa'isaratu syubhat. Di antara bahaya ilmu kalam, yaitu menimbulkan asyubhat, kerancuan-kerancuan. Wa tahrikul aqaid, dan merusak akidah-akidah. Wa izalatuhu anil jazm wa tasmim. Dan juga apa? Membuat keraguan-keraguan, membuat kelunturan dalam al-aqidah. Ini ilmu kalam. Makanya sudah sering kita sampaikan bagaimana orang muslim, bahkan mahasiswa muslim mengatakan apa? Tuhan membusuk. Ini memang ajarannya kelompok filsafat untuk membuat keraguan-keraguan kepada kaum muslimin. Ini baru sudah kita sampaikan, ini baru apa? Apa namanya? Baru aspek sudah apa? Membuat spanduk Tuhan membusuk. Na'udzubillah min dalik. Ini baru apa? Baru aspek sudah terkena racun ilmu kalam sampai mengatakan seperti itu. Apalagi kalau sudah sampai doktor, profesor, na'udzubillah min dalik. Betul-betul apa? Membusuk otak mereka. Betul-betul kotor hati dan akidah mereka. Itu di antara apa? Sebab munculnya atau sebab kufuri Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika atau fadzalika mimma yahsul fil ibtida. Makanya dikatakan di sini ini adalah bahaya pertama orang belajar ilmu kalam. Tidak salah Imam Ghazali mengatakan contohnya tadi. Mahasiswa di Universitas Islam di kota kita ini ketika selesai ospek langsung buat spanduk Tuhan membusuk. Na'udzubillah min dalik. Ini betul kata Imam Ghazali. Ini awal orang belajar sudah begitu parahnya. Wa ruju'uha bidalil masykukun fi. Kalau ada ahli kalam merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini perlu diragukan. Karena apa seperti kita katakan tadi, ini untuk sekedar mendompleng saja. Bukan sebagai apa? Hal yang utama untuk dijadikan mereka sumber dalil dalam akidah mereka. Mereka berakidah dulu kemudian cari dalil yang kelihatannya cocok dengan akidah mereka. Kalau enggak cocok, dipaksa-paksakan, takwil-takwilkan. Itulah yang harus kita yakini. Sekali lagi yakini, ahli bid'ah kalau berdalil itu bukan untuk pegangan utama mereka, namun itu sebagai sampingan saja. Yang utama bagi mereka adalah akal mereka. Seperti kalau kita katakan, kita punya beberapa referensi kitabnya Abubakar Ba'asyir misalnya. Di dalam kitab tersebut jelas pemikirannya Khawarij. Dia mengkafirkan negara Indonesia. Namun dia juga mendatangkan ucapan-ucapan ulama al-sunnah seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula ulama-ulama setelah beliau, demikian pula mendatangkan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Said Taimin. Padahal ulama-ulama tersebut belum pasti daripada pemikiran al-Khawarij. Contoh kalau dulu Abu Bakar Ba'asyir membela Usama bin Laden, Syekh Abdul Aziz bin Baz mencela habis Usama bin Laden. Namun itulah al-bid'ah seperti itu. Kalau ada yang lain cocok dengan mereka, mereka ambil. Padahal hal itu apa? Tidak sama. Makanya jangan kita tertipu. Kita lihat bagaimana manhaj orang tersebut. Wa yakhtalifu al-ashkhas, fahala dararu fil itiqadil haq. Ini pun perbedaan antara satu dengan yang lain yang belajar ilmu kalam. Ya, bisa jadi seperti kalau kita sekarang ini banyak mi level-level pedas ya. Seperti ini juga levelnya alim kalam bermacam-macam. Ada yang parah, ada yang lebih parah lagi, ada yang naudzubillah min dzalik sampai kufur. Fahada dararu fil itiqadil haq. Ini adalah bahaya mereka ketika meyakini akidah-akidah atau yang merusak akidah yang hak. Walau dararun akhar fi ta'kidi itiqadil mubtadi'ati lil bid'ati. Dan di antara bahaya yang lain, mereka memperkuat akidahnya kelompok ahli al-bid'ah. Wa tasbiti fi sudurihim, dan mengokohkan akidah-akidah sesat tersebut. Bi'aisu tanba'isu dawa'ihim, yang mana motivasi untuk mereka memperkuat itu sangat ada di dalam ilmu kalam. Makanya kelompok liberal, misalnya contoh yang konkret, bagaimana mereka memperkokoh akidah kelompok misalnya Nasara, kelompok Al-Yahud, karena mereka mengatakan semua agama sama. Ini apa? Untuk memberikan support kepada orang Yahudi, kepada orang Nasara, untuk memperlancar kristenisasi dan juga pemurtadan terhadap kaum muslimin. Yang membantu, yang membela adalah kelompok liberal. Kelompok liberal itulah salah contoh ilmu ahli kalam. Mereka dari ajaran kelompok Al-Mu'tazilah. Kalau kita mau tahu siapa Mu'tazilah sekarang ini, yaitu di antara kelompok Islam liberal, ulil akma, bukan ulil abasar itu yang punya mata. Kalau ini tidak, meskipun mata yang melihat, hatinya buta. Banyak mencela agama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan semua agama sama dan seterusnya. Ini adalah ilmu kalam. Wa yastaddu hisum 'ala al-israri 'alaihi. Dan mereka pun motivasi umat untuk seperti tadi, membuat keraguan untuk memperkuat akidah orang-orang kafir. Orang kafir dibela. Umat Islam disudutkan. Namun ketika umat Islam ingin membela agama mereka, disudutkan, dikatakan radikalisme dan seterusnya. Walakin hadza darar biwasilati ta'assub allal yasuru minal jadal. Dan ini terkadang muncul ketika mereka betul-betul fanatik dengan ilmu kalam tersebut, yang muncul daripada debat-debat kusir. Dan ini salah satu sifatnya ahli kalam, suka debat kusir. Maka antum yang mengaku sebagai as-salafiyun al-sunnah wal jamaah harus banyak meninggalkan debat kusir. Mungkin sekarang gak kelihatan, gak terasa. Enggak, saya gak pernah debat, saya gak pernah duduk bareng kok. Cuma lewat WhatsApp, lewat FB, lewat dunia ini samirawon. Ini yang banyak kita dengarkan. Bagaimana waktu habis untuk debat-debat kusir tersebut. Sama-sama bodohnya, namun debat. Naudzubillah min dzalik. Tinggalkan grup-grup WA yang tidak beres. Sudah jelas di sana banyak harokah di sana banyak disebarkan ajaran-ajaran makalah-makalah kelompok harokah. Tinggalkan, sudah, jangan didebat. Apalagi antum tidak punya ilmu, apalagi mereka mungkin lebih kuat, mereka yang menguasai. Ingat ucapan as-salaf, asyubah khattafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu cepat menangkap, menarik manusia, sedangkan hati manusia lemah. Makanya kita kalau baca kitab-kitab al-sunnah wal jamaah dalam akidah, sering dinasihati di antara akidah al-sunnah wal jamaah, talqul jidal wal mira wal khusumati fitin. Seperti dalam kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah yang sudah kita bacakan di sini, beliau mengatakan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Kalau sudah antum tahu mereka ini ahli bidah, mereka sudah nasihati namun tetap mendebat, antum juga tidak banyak ilmu, tinggalkan sudah. Apalagi Allah mengatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw istahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan di dalam Al-Qur'an kepada kalian apabila ayat Allah dikufuri, apalagi ayat Allah diperolok, maka fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Ya, tinggalkan. Mungkin antum menjawab, saya tidak diutus Ustaz. Cuma apa? Iya, satu grup dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga harus diwaspadai. Ya, media sosial ini sumber atau salah satu sumber syubhat, salah satu sumber kesesatan yang wajib juga kita sekarang ini bisa memilah dan memilihnya. Ila anqal, kemudian beliau juga mengatakan, Imam Ghazali masih mengatakan, wa amma manfaatu, adapun manfaat ilmu kalam, meskipun nanti akan dijelaskan ayat ucapan ini tidak benar. Faqad yudhannu anna fa'idatu kasful haqaiq wa ma'rifatuha ala ma hiya alaih. Dikira bahwa saya ilmu kalam itu bisa menyingkap hakikat kebenaran. Ya. Wa hayhat. Namun kata beliau, ini tidak mungkin. Hayhat. Jauh. Ya. Tidak benar kalau dikatakan ilmu kalam itu menyingkap hakikat kebenaran. Ya, karena mereka apa? Menerapkan hal-hal gaib dengan akal mereka. Masalah sifat Allah, masalah gaib. Nah, mereka apa? Hanya mengandalkan akal semata. Tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Kata Imam At-Tahawi, la tabluhu al-uqul, tidak akan mungkin akal manusia itu sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin ilmu kalam bisa menyingkap hakikat kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, dari wahyu, bukan dari apa? Akal. Akal sekedar ngikut saja dalil al-wahyu. Falaysa fil kalam wafa'un bihadzal matlab asy-syarif. Ilmu kalam tidak bisa mendatangkan tujuan tadi, yaitu menyingkap kebenaran. Wal'alla takhdita wa tadlil fi aksar min al-kasyi wa ta'rif. Bahkan menyesatkan, membingungkan, itu yang lebih banyak dalam ilmu kalam daripada apa? Menyingkap hakikat kebenaran. Ini sekali lagi pengakuan dari tokoh ilmu kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa hadza idza sami'tahu min muhaddisin aw hasawiyin rubbama khatara bi balik anna an-nas a'da'u ma jahilu. Mungkin kalau Anda mendengar celaan-celaan seperti ini terhadap ilmu kalam, mungkin Anda mengatakan, oh karena dia ahli hadis, oh karena dia ahli sunnah, ya. Karena kaidah orang, seorang yang tidak tahu itu musuh bagi apa sesuatu tersebut. Ya. Mungkin antum diberi kabar isu yang jelek misalnya terhadap seseorang, ketika antum tidak tahu hakikatnya, antum akan musuhi orang apa tersebut. Ya. Makanya dikatakan di sini, annasu a'da ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia apa ketahui. Makanya kalau ada berita tersek, jangan langsung diterima. Nanti antum menyesal. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai manusia, apabila datang kepada engkau seorang yang fasik, apalagi jelas telah dia berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, ya. Dia datang dengan bawa berita, fatabayyan cross-checknya. Kalau antum tidak cross-check, maka apa? Ya, mendatangkan permusuhan. Fasma hadza mimman khabara al-kalam tsumma qala. Ya, sekali lagi, mungkin seperti yang kita katakan tadi, kalau Anda mendengar atau ulama-ulama al-kalam atau orang yang belajar ilmu kalam ketika mendapatkan peringatan ulama al-sunnah terhadap ilmu kalam, seperti tadi ucapannya, oh itu mereka adalah apa? Yang enggak tahu ilmu kalam. Namun kata Imam Ghazali, fasma hadza mimman khabara al-kalam tsumma qala. Namun dengarkanlah wahai orang yang belajar ilmu kalam, peringatan ini dari orang-orang yang telah makan atau banyak makan asam garam ilmu kalam, summa qala, kemudian dia pun menjauhinya, mencelanya, ya, memperingatkan umat darinya. Ba'da haqiqatil khibrati wa ba'da taghulghul fihi ila muntaha darajatil mutakallimin. Namun peringatan ini datang dari orang yang betul-betul berpengalaman, telah mendalami samudra ilmu kalam, sampai kepada derajat ulama kalam. Wa jawaza dzalik ila ta'amuk fi ulumin ukhar tunasibuna al kalam. Sampai dia pun berpindah kepada ilmu kalam yang lainnya. Wa tahaqqaqa an at-tariq ila haqaiqil ma'rifah min hadzal wajh masdudun. kata Imam Ghazali, dan ketahuilah bahwasanya jalan menuju kepada kebenaran di dalam ilmu kalam itu tertutup. Tidak mungkin orang belajar ilmu kalam mendapatkan kebenaran, tidak mungkin. Kebenaran tertutup bagi para penuntut ilmu al-kalam. Wal amri la yanfakul kalam an kashfi wa ta'rif wa idahin li ba'dil umur. Demi Allah, sungguh ilmu kalam tidak bisa menyingkap hakikat kebenaran. Walakin ala nudur fi umurin jaliyah. Kalaupun ada, itu pun dalam hal-hal yang bersifat umum, yang semua orang tahu. Makanya dulu ada kisah, ada seorang ahli kalam, dia mengatakan kepada orang awam, al-ajuz, dia mengatakan, aku bisa mendatangkan 1000 dalil tentang keberadaan Allah, atau tentang Allah itu ada, tentang wujud Allah. Kata sang orang awam ini, kalau tidak ada dalam hatimu 1000 keraguan, tidak mungkin engkau bisa mendatangkan 1000 dalil tersebut. Karena masalah Allah itu ada, Allah itu ada, itu sesuatu yang maklum bintororo, semua orang tahu, kecuali ateis saja yang mengingkari itu pun ya di lisan, hatinya mengakui. Tidak perlu susah-susah mencari 1000 dalil tentang wujudnya Allah. Cukup satu dalil saja, dalil fitrah, semua orang dengan fitrahnya tahu Allah itu ada. Bahkan Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dalam hatinya dia meyakini Allah itu ada. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha wastaqanna anfusum dunman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan kelompoknya mengingkari dengan lisan, namun hatinya meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ilmu kalam. Capek-capek namun hasilnya cuma begitu saja. Wakon walakin ala nudur fi umur jaliyah takadu tufham qabla ta'amuk fi sunatil kalam. Bahwasanya kalaupun ada manfaat ilmu kalam, seperti khamar, ada manfaatnya mungkin. Sebagaimana kata Allah, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Khamar dan perjudian itu dosanya lebih besar daripada daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, seperti yang kita katakan al-bidah, ada setitik cahaya, cuma ribuan jutaan kegelapan di dalamnya. Namun itulah yang tidak dipahami oleh sebagian manusia. Ini kita sampaikan zikir ucapan ulama salaf dalam hal ini. Wa qanna qala syaratu hawiyah anhu hadzal kalam wa ghairu fi dhammi ilmil kalam. Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah Tauhiyah, beliau menukilkan ucapan Abu Hamid Al-Ghazali di atas ini dan juga yang lainnya dalam celaan terhadap ilmu kalam, dan beliau mengatakan wa kalamun misluhu fi dalik hujjatun balighah. Ucapan Imam Ghazali seperti ini adalah hujjah yang kuat bagi ahli sunnah untuk membantah ilmu al-kalam ataupun ahli al-kalam. Karena ini adalah ucapan yang datang dari dari orang yang langsung belajar ilmu kalam tersebut. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sepanjang babnya ini masih banyak yang akan disampaikan dari ucapan-ucapan ahli kalam. Kalau kita menginfakkan uang kita ke masjid ahli bid'ah dan kurang ada kotak keliling, bagaimana? Lebih baik antum masukkan kotak di luar situ. Daripada antum ditanya pada hari kiamat, kenapa antum membantu masjid yang di situ diadakan acara kebid'ahan? Bisa jadi uang antum untuk acara kebid'ahan. Apa nanti jawaban antum yaumal qiyamah? Tidakkah antum taruh di masjid Al-Amin sini? Masih butuh Pak ya? Al-Amin? Masih butuh. Kalau enggak butuh lain lagi. Kalau enggak butuh enggak mungkin ada kotak di situ. Lebih baik di masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas akidahnya, manhajnya. Apakah boleh melayat atau takziah orang kafir yang meninggal dunia? Boleh. ya, para ulama mengatakan boleh selama memang di situ tidak ada acara-acara kekufuran mereka. Apalagi dalam Islam, kalau misalnya tetangga orang kafir itu masih berhak dihormati oleh orang muslim karena dia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai apa? Tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tetangganya meskipun dia kafir. Kata para ulama tetap mendapatkan satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Di antaranya kalau dia sakit boleh kita jenguk, apalagi juga dia apa meninggal dunia boleh kita apa takziah. Cuma jangan didoakan Allahumma filahu warhamu, jangan, haram lah itu. Boleh sekedar apa mengucapkan kepada, apalagi dengan niat kita takliful qulub, menarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam, menunjukkan inilah akhlak Islam. Wallahu a'lam. Yang lain, kalau tidak ada kita baca lagi sedikit. Summa bayyana syarat tahawiyah anna salaf karihu ilmal kalam wa dhamu. Kemudian Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi menjelaskan bahwasanya salaf dahulu mereka membenci ilmu kalam dan mencelanya. Kenapa? Lishtimalihi ala umurin kadzibatin mukhalifatil haqqi. Karena ilmu kalam itu banyak mengandung kedustaan-kedustaan yang menyelisihi kebenaran. Ini adalah sekali lagi kenapa as-salaf mencari ilmu kalam, karena disana banyak apa kedustaan-kedustaannya. Wa min dzalik, dan kita yakini harus, dan antum yakin harus yakin, kata ulama, bahwasanya ciri ahli bid'ah al-kadzib, dusta itu barang dagangannya ahli bid'ah. Semua ahli bid'ah suka berdusta. Contoh misalnya kelompok Al-Khawarij, mereka sangat amat pendusta. Misalnya kejadian beberapa saat yang lalu Syekh Ali bin Hasan datang ke penjara di mana? Nusa Kambangan, didatangkan untuk mendakwai kelompok teroris. Syekh Ali mendakwai dengan bijak. Sebagaimana kita ketahui bersama bagaimana beliau seorang yang sangat amat bijak menghadapi lawan ataupun kawan. Ketika datang tokoh-tokoh teroris untuk berdebat dengan Syekh Ali bin Hasan, mereka yang lari. Mereka yang apa? Yang gebrak-gebrak meja. Namun di luar sana, di kelompok mereka, katanya Syekh Ali kalah debat, Syekh Ali yang apa? Gebrak-gebrak apa? Meja. Nah itulah sekali lagi al-kadzib. Semua ahli bid'ah itu suka apa? Berdusta. Mungkin berapa saat yang lalu mungkin ya antum pernah mendengar atau melihat bagaimana wajah ana dipampang di spanduk acara bid'ah. Ada yang melihat ya? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Al-kadzib. Dinuhum. Jangan heran. Makanya yang suka berdusta hati-hati, berdusta atas nama dakwah salafiyah. Ini salah satu ciri apa? Alil bijah. Mungkin yang belum pernah melihat, jangan sampai tertipu. Ini Ustaz Rahman Thayyib kok ikut acara bid'ah. Kayak bergandengan dengan alil bijah di Jakarta. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada apa? Sama sekali kita berlepas dari bajak mereka dan dari acara-acara mereka. Cuma itulah al-kharib. Harus antum apa kata dinuhum al-kadzib. Maka kalau ada isu-isu apapun, apalagi mengenai dai-dai as-salafi yang sudah antum ketahui, jangan apa gubris, dustakan hal seperti itu. Paling tidak antum cross-check, biar antum tidak apa termakan oleh kedustaan tersebut. Apalagi sekali lagi, bukan saja al-bid'ah yang di luar sana yang berdusta, bahkan di antara orang pengajian juga banyak apa berdusta. Perlu ada adanya apa at-tabayyun, cross-check. Karena sebagian di antara kita ada yang mengikuti jejak al-bid'ah tersebut, al-kadzib. Kata beliau, wa min dzalika mukhalafatu lil kitab wa sunnah. Demikian pula di antara mengapa salafus saleh mencari bid'ah atau mencari ilmu kalam, karena ilmu kalam sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fihi min ulumin sahihah faqad wa'aru at-tariqa ila tahsiliha. Kalaupun ada kebenaran dalam ilmu kalam, itu harus melewati jalan yang berkelok-kelok, ya, jalan yang sangat amat, ya, berbelit-belit yang luwet. Ya, seperti yang kita sampaikan dulu, ibaratnya kata ulama, ahli kalam itu kalau ditanya gimana telinga kirimu, jawabnya apa? Padahal kan mudah, ini telinga kiri saya. Nama ahli bidang enggak? Harus apa? Ya, atau mungkin pegang tangan orang lain, pegang, untuk megang telinganya. Itu, ibaratnya ahli al-kalam. Kalaupun benar, jalannya apa? Berbelok-belok. Wa atal kalam fi isbatiyah ma'atillati naf'iha. Banyak ngomong, namun sedikit manfaatnya. Maka hati-hati, dengan orang yang banyak ngomong, namun enggak ada dalilnya. Fahiya lahmu jamalin ghasir ala rasi jabrin wa'rin. Diumpamakan oleh Imam Ibn Abi Ishanafi seperti ada daging unta, namun ghasin yang kurus ala rasi jabal wa'rin, di atas gunung yang sangat apa? Tinggi, di gunung Himalaya misalnya. Antum mau disuruh mengambil, antum kan belum pernah makan daging unta. Mau enggak suruh ngambil, namun dia apa? Gunung Himalaya, namun itu pun kalau dapat kurus kerontang, kurus kering, ya. La salun fayrtaqa, tidak ada jalan yang mulus. Wa la samin fayrtaqal, demikian pula dagingnya tidak gemuk. Wa ahsan ma indahum fawwa fil Quran asahu taqriran. Kalaupun ada kebenaran di dalam ilmu kalam, dalam Al-Quran sudah ada, di dalam ajaran Ahli Sunnah sudah ada. Wa ahsan tafsiran, dan lebih baik, ya, penjelasannya. Falaisa indahum illa takalluf wa tatwil wa ta'kid. Tidak ada pada diri mereka kecuali tadi keruwetan, kesulitan dalam memahami ilmu kalam tersebut. Terakhir ada pertanyaan di sini. Lebih utama mana berjamaah di rumah dengan istri atau salat berjamaah di masjid dengan ahli bidah? Lebih utama salat berjamaah di masjid dengan ahli bidah. Ya, karena sudah kita sampaikan, salaf dahulu mereka salat berjamaah dengan al-khawarij, dengan al-bidah, dan mereka meyakini akan kesohehan, kesahannya salat berjamaah tersebut. Kalau antum tidak salat di masjid, antum meninggalkan apa? Kewajiban sebagai seorang muslim untuk salat berjamaah di masjid. Insyaallah, jangan antum lari dari bid'ah membuat apa? Bid'ah baru. Rasul tidak pernah salat dengan apa? Istri beliau salat berjamaah, salat yang wajib. Ya. Karena apa? Laki salatnya di masjid, kecuali kalau ada apa? Darurat. Namun kalau jadikan kebiasaan, ini adalah apa? Seperti kelompok ahli bid'ah juga. Makanya sekali lagi, terkadang ada ahli sunnah atau yang mengaku salafi, lari dari bid'ah masuk kepada bid'ah yang apa? Lainnya. Ini diantaranya. Lari daripada salat berjamaah dengan ahli bid'ah, namun membuat bid'ah salat berjamaah di rumah. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat awak hujah warna. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.